Oke, jumpa lagi dengan saya Thomas Arya. Kali ini saya akan coba mengcover sebuah lagu yang berjudul Permata Hati Untuk Semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe Thomas Arya 81 Official Channel Indonesia. Salam.